Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Baik. Kemarin kita sudah baca tentang dalil ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang kafir, orang muslim dengan orang yang mujrim. Ya. Ini menunjukkan al-jaza, ya, balasan terhadap mereka pun berbeda. Ya. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Jadi tidak akan sama para penduduk neraka dan penduduk surga. Ashabul jannah humul faizun. Tentunya orang-orang yang dia masuk ke dalam surga, ahli surga atau penduduk surga, itu mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, ketentraman yang abadi. Wa nadha'iru dhalika mimma yufarriq Allah fihi baina ahlil haq wal batil. Di sini yang disebutkan di dalam ayat tersebut, ya, dari berbagai macam perumpamaan, ya, di perumpamaan dengan budak atau yang lainnya, ya, ini dalam rangka untuk menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu membedakan antara ahlul haq wal batil. Ya. Antara orang yang melakukan kebaikan dengan orang yang melakukan kebatilan. Wa ahlut ta'ah wal maksiyah. Demikian juga orang yang melakukan ketaatan berbeda dengan orang yang melakukan kemaksiatan. Itu akan dibedakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mendapatkan balasannya pun berbeda. Wa ahlul birri wal fujur. Demikian pula orang yang selalu melakukan albir, melakukan suatu kebaikan, dengan orang yang selalu melakukan kejahatan, melakukan dosa, itu Allah subhanahu wa ta'ala bedakan. Wa ahlil huda wal dalal. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan bedakan antara orang yang mendapatkan petunjuk dan orang yang tersesat. Wa ahlul ghayy war rasyad, ya. Wa ahlus sidq wal kadhib, ya. Ini dua yatadadan, ya, yang saling bertolak belakang, tidak mungkin atau tidak akan disamakan. Ya. Faman syahida al-haqiqah al-kauniyah duna al-haqiqah diniyah, maka barang siapa yang dia itu melihat dari sisi kauniyah saja, hakikat kauniyah saja, ya, tanpa melihat hakikat diniyah secara syariat, secara syarak, ini sama aja sawa baina hadil asnaf al-mukhtalifah, sama saja ingin menyamakan dari berbagai macam jenis yang berbeda. Allati farraqallahu bainaha ghaizat tafriq. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah membedakan semuanya, ya, dengan berbagai macam perbedaan. Namun hatta tu'awwil bihi hadith tasfi'ila yusawwi bainallahu wa bainal asnam. Sampai-sampai mereka itu berani menyamakan antara Allah dengan berhala-berhala. Kama qala ta'ala anhum. Sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin." Ya. Jadi mereka mengakui, ya, demi Allah kami benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Idnu sawwikum bi rabbil alamin. Yang disebabkan kami telah menyamakan, ya, berhala-berhala itu dengan Rabbul Alamin, itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ketika di dunia menyembah kepada berhala-berhala, ya, artinya menyamakan bentuk peribadatan kepada Allah dan juga kepada berhala-berhala. Tentu ya nanti pada yaumul qiyamah, tallah in kunna lafi dhalalin mubin. Mereka mengakui, menyesal, dan tidak ada gunanya. Jadi kami benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Karena kami menyamakan antara Allah dengan berhala-berhala. Bal qad alal amr bihaula ila an sallah bikulli mawjud waja'alu ma yastahiquhu minal ibadah wa ta'haqqan likulli mawjud ij'alu huwa wujudul makhluqat wa hada min a'dham al-kufr wal ilhad wal kufr bi rabbil alamin. Naam. Tentunya mereka sudah jauh, ya, berbalik dari perkara-perkara yang tidak semestinya, ya, karena mereka berusaha untuk menyamakan antara Allah dengan semua makhluk yang ada. Waja'alu ma yastahiqu minal ibadati haqqan likulli mawjud. Bahkan mereka juga berani bahwasanya ibadah dan ketaatan bisa, ya, diperuntukkan kepada seluruh makhluk. Ij'al huwa wujudul makhluqat. Ya. Jadi mereka menyatakan bahwasanya di dalam wujud makhluk itu ada wujud Allah. Ya dan billah. Artinya bisa beribadah kepada makhluk tersebut. Nah, wa hada min a'dham al-kufur wal ilhad. Tentu ini adalah bentuk kekufuran yang paling besar. Ya, karena mereka menyamakan antara Allah dengan makhluknya, bisa beribadah kepada selain Allah. Karena dianggapnya Allah bisa muncul, bisa berada di makhluk tersebut. Ya dan billah. Ini dikatakan a'dhamul kufur wal ilhad wal kufur bi rabbil alamin. Ya. Kullu hada waqi wa kullu hada haqqun. Dan ini terjadi. Ya, jadi fa Allah la yusawi bainal mutadadat wal mukhtalifat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bisa disamakan dengan yang lain, ya. La yaliku bi hikmatihi wa bi adlihi. Tentunya ini tidak sesuai, ya, dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Ayyaj'al kafir mithla al mu'min, yang menjadikan antara orang kafir dengan orang yang beriman, ya, fil jazaa yaumil qiyamah, ya, menyamakan antara orang kafir dan orang beriman di dalam hal apa? Al jazaa, di dalam hal balasan pada hari kiamat nanti. Wala yaliku bi hikmati wa bi adli ayyusay bainahum fil mawaddah wal qadar wal makanah. Tentunya di sini juga tidak pantas, tidak sesuai dengan hikmahnya dan keadilan Allah Subhanahu wa taala menyamakan, ya, mereka di dalam hal kasih sayang, di dalam hal qadar ataupun kedudukan di dunia dan di akhirat. Walau kana lil kuffar hujjah ala kufrin bil qada wal qadar lima faraqallah bainahum wa bainal mu'minin. Kalau misalkan orang kafir berhujjah dengan bahwasanya kami terjatuh kepada kekufuran, itu dikarenakan takdir. Tentunya untuk apa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara mereka, antara orang kafir dengan orang yang beriman. Nah. Kemudian man asbata al-qada wal qadar wa nafa'a syarat faqad sawa bainal kufur wal iman. Kalau seandainya mereka hanya menetapkan al-qada wal qadar, menetapkan takdir saja dan menafikan asy-syara', ya, itu hakikah ad-diniyah asy-syar'iyyah, tentunya mereka juga menyamakan antara kekufuran dengan keimanan. Wal mu'minin wal kufar. Dan juga bisa jadi mereka menyamakan antara orang beriman dan orang kafir. Sama saja. Walam yufarid bainahuma. Tidak ada bedanya. Wa amma man athbata al-qada wal-qadar. Barang siapa yang dia itu menetapkan al-qada wal-qadar. Tapi juga menetapkan asyara. Fa inna yufarid bainal mu'minin. Au bainal mu'min wal kafir. Tentunya mereka bisa membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Wal muti wal asi. Bisa membedakan antara orang yang mentaati Allah dengan orang yang bermaksiat. Wal bir wal fajir, orang yang selalu berbuat kebaikan dan orang yang selalu berbuat dosa. Fayufarriqu bainal mutadadat wal mutanaqidat. Tentunya hal tersebut bisa membedakan antara dua hal yang saling bertentangan. Naam. Jadi fayahtaji bil qada 'ala al masa'ib, tentunya ketika dia berhujjah dengan al-qada yang menetapkan takdir, yaitu terhadap hal-hal yang al-masa'ib yang berkaitan dengan musibah yang menimpa dirinya. Wa yatubu minadz-dzunub, dan tentunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa yang dia lakukan. Wa idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ini adalah perintah Allah. Ya, ketika dia terjatuh kepada fahisyah, kepada dosa, perbuatan keji, maka ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mohon ampun kepadanya. Ya, bukan hanya dia pasrah. Ya, ini sudah takdir. Nah, tapi dia harus berusaha. Ya, wa yatubu minadz-dzunubi wal ma'asi. Wa la yahtaj bil qada wal qadar 'alaihi, tidak dijadikan al-qadarnya itu, takdirnya itu, karena sudah menimpa dirinya sehingga tidak perlu dia untuk melakukan perubahan. Nah. Baik. Kemudian dikatakan bahwasanya orang-orang musyrikin yang mereka allati farraqa bainahu ghayat at-tafriq hatta yu'awwi bihi al-amr ila yusawwi Allah bil aslam, yang mereka menyamakan antara Allah dengan berhala-berhala. Ya. Tentunya fal musyrikun sawu baina Allah wa baina al-asnam hinama abaduha ma'ah wa adaluha billah. Ya. Jadi mereka menyamakan antara Allah dengan berhala-berhala tersebut ketika mereka menyembahnya. Nah, ketika mereka menyembah kepada berhala, mereka juga menyembah kepada Allah. Ini sama saja dia menyamakan antara Rabbul Alamin dengan berhala-berhala tersebut. Nah. Walidzalika fil akhirah yandamun. Tentunya nanti pada hari kiamat, yaumil akhir, mereka akan menyesal. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin in nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun. Demi Allah, sungguh kami sudah terjatuh kepada dhalalun mubin, itu kesesatan yang nyata, dikarenakan kami telah menyamakan berhala-berhala itu dengan Rabbul Alamin, dan tidak ada yang menyesatkan kami kecuali adalah orang-orang yang selalu berbuat mujrim, orang yang berbuat dosa. Fa idza waqafu ala jazaihim arafu annam akhtau fid dunya haitsu abadu ma Allah ghairah wa sawu al makhluq bil khalq. Ini disebabkan mereka tadinya ketika di dunia ini menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Mereka beribadah ya, kepada makhluk tersebut. Nah, dianggapnya dia bisa memberikan manfaat, bisa mendatangkan mudarat, atau bisa memberikan pertolongan dan yang lainnya. Nah, kemudian haula itu aghlatus sufiyah. Ya. Orang-orang yang gulu ya, di antara Sufiyah kabni Arabi wa atba'ihi atau pengikutnya wa min ahli wahdatul wujud, ya, mereka termasuk ahli wahdatul wujud, ya, artinya hum yaqulun la tafriq fil kaun baina khaliq wa makhluq. Jadi tidak ada bedanya di alam semesta ini, tidak bisa dibedakan antara khaliq dan makhluk, antara pencipta dan yang diciptakan. Kulluhu sawa. Ya, mereka menganggap sama. Kullul kaun huwa Allah. Jadi setiap apa yang ada di alam ini itu adalah Allah. Nah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bukan dari termasuk alam. Ya. Sebagai dikatakan oleh Syekh Muhammad Unullah di dalam kitab Salah Satu Usul. Ya. Wa tauhid indahum annaka la taqsim al-kaun ila makhluk wal khaliq. Jadi mereka menganggap bahwa yang dimaksud tauhid itu tidak membedakan antara makhluk dengan khaliq, antara yang diciptakan dengan pencipta. Bal taj'al al-kaun kulluhu Allah. Jadi mereka menganggap bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah. Hatta al-kilab wal khanazir fa hiya indahu wa hiya Allah. Sampai anjing dan juga babi, ya, itu mereka anggap di situ adalah Allah. Ya dzalillah. Faman farraqa fa musyrik wa yaqulun inna fir'aun lam yukhti. Sungguhnya Fir'aun itu, kata mereka, tidak bersalah. Kecuali li'anu idda'a rububiyyah linafsih. Ya, karena dia mengaku, kecuali ada satu hal saja, yaitu menganggap bahwa dirinya adalah Rabb. Ya. Fa farraqa bainal kainat wa khassa rububiyyah fi. Tentunya hal-hal demikian adalah bentuk kekufuran yang paling besar. Jadi a'zam al-kufur. Ya. Sebesar-besarnya bentuk kekufuran. Ya dan billah. Nah. Wa haula yasilu bihim al-kufur ila annam la yashhaduna annam ibadullah la bima'na annam ma'budun wala bima'na annam 'abidun. Ya. Sehingga, ya, mereka haula yasil bihim al-kufur ila annum, ya, sampai tingkat kekufuran, ya, karena la yasyaduna annum ibadallah, tidak menganggap bahwa mereka itu adalah hamba Allah. La bima'na annum ma'budun, artinya mereka tidak beribadah, ya, id yasyaduna anfusum hiya al-haq kama sarabi bidalik tawaqituhum kabni arabi. Ini diantara bentuk, ya, wahdatul wujud yang mereka lakukan. Ya dan billah. Wa hadha laysa bi syuhud al-haqiqah la al-kauniyah wala ad-diniyah. Tentunya hal tersebut bukan termasuk hakikat al-kauniyah ataupun diniyah. Bal huwa dalal wa ama. Justru ini adalah bentuk kesesatan, bentuk kebutaan yang nyata. An syuhudil haqiqah al-kauniyah, ya, yang mereka haitsu ja'alu wujudil khaliq, yang mereka berusaha untuk menjadikan wujudil khaliq, ya, adanya pencipta, wa wujudil makhluk, ketika di situ ada makhluk. Di situ ada makhluk berarti ada Allah. Nah, wa ja'alu kull wasfa madmum. Ya, tentunya hal tersebut menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang madmum wa mamdu. Ya, ada sifat tercelanya, ada sifat terpujinya. Na'na lil khaliq wa lil makhluk. Id wujud hada huwa wujud hada indum. Ketika di situ ada suatu bentuk, ya, wujud, ya, ataupun tercipta, maka di situ ada Allah subhanahu wa ta'ala di diri makhluk tersebut. Ayyadan billah. Nah, ini adalah bentuk kekufuran yang mereka lakukan, yang mereka anggap ini adalah suatu pembenaran. Ayyadan billah. Ini adalah dari gulat as-sufiyah. Nah, ya dan bila. Maka penting bagi kita untuk terus menggali, mengkaji, jangan sampai kita tersesat dengan berbagai macam pemikiran yang disitu bisa menjatuhkan diri kita ke dalam kekufuran, kesyirikan, dan juga kezaliman yang lain. Ya dan bila. Naqtabihakal subhanakum asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.